Malam yang penuh bintang, sepatutnya temani dalam lelapmu. Andaikan ku jadi pagi, akulah pagi yang berembun, senantiasa kan sambut dalam bangkitmu. Karena kita berdua ditakdirkan untuk selalu bersama. Semua bimbang ragumu, lagu ini hanyalah untukmu. Sebagai tanda kasih, sebagai tanda cintaku padamu. Kita ditakdirkan berdua mengarungi samudra hidup yang luas, dan satu saat nanti perahu kita akan berlabuh di pelabuhan cintaku.